Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah. Salamah tasliman kathira wa ba'd. An-naw' thani ma ja'a ala wajhain. Macam yang kedua dari kalimat-kalimat yang perlu diketahui oleh al-mu'ribin. Ma ja'a ala wajhain, apa yang dia datang di atas dua sisi. Kalau yang pertama adalah apa yang dia datang di atas satu sisi, ada berapa? Masih ingat? Empat. Yang pertama? Hah? Qot, terus? Ajal. Ba'ah. A'udhu, kemudian? Ya, bala, ya. Empat atau lima? Empat kan? Qot. Kemudian apa? Sebelum a'udhu apa? Qad, ya, a'udhu, betul, lawannya ya. Qad, a'udhu, kemudian ajal, bala, ya. Iya, betul kan. Sekarang kita masuk ke macam yang kedua. Maja'a ala wajhain, apa yang dia datang di atas dua sisi. Sehingga asan bagus, ada meroja sih waktunya. Mepet, sehingga itu meroja sendiri ya. Banyak faedahnya, insyaAllah. Maja'a ala wajhain, apa yang dia datang dengan dua sisi. Wahwa idza, yaitu idza. Fataratan yuqalu fiha, terkadang dikatakan pada idza. Taratan di situ i'rabnya sebagai apa? Zarf. Ya, muddatan min az-zaman. Atau juga bisa di'rab sebagai maf'ul mutlak. Fataratan yuqalu fiha, terkadang dikatakan pada idza, zarfun mustaqbalun khafidun li syartihi mansubun bi jawabi. Zarfun mustaqbal, zarf yang menunjukkan waktu yang akan datang. Khafidun li syartih, ini maknanya yang pertama. Zarfun mustaqbal, maknanya mustaqbal. Yang kedua terkait dengan amalannya. Khafidun li syartih, mengkhafidkan syaratnya, ini amalannya. Kemudian yang kedua terkait dengan amil yang bekerja padanya. Mansubun bijawabih, dinasobkan oleh jawabannya. Nah itu dihafalkan ya. Zarfun mustaqbalun khafidun li syartih mansubun dijawabi, ya. Wahada, dan ungkapan ini yaitu zarfun mustaqbalun khafidun syarti mansubun bijawabi, anfa adalah dhabit yang paling bermanfaat, ya. Wa arsyaq, paling bagus. Wa aujaz, paling ringkas. Min qawlil mu'ribin, dari ucapannya para pengi'rab. Yang mereka aujaz, lebih ringkas. Min qawli al-mu'ribin, daripada, bukan dari, daripada ucapan peng-i'rob. Yang biasa mereka katakan dalam, ataupun ketika mi'rob, inna zarfun lima yustaqbal minaz zaman, wa fihi ma'na syart ghaliban. Ya, titik tadi ya. Inna zarfun lima yustaqbal minaz zaman. Di ungkapan tadi yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di awal tadi, tentang idza itu zarfun mustaqbal khafidun li syarti mansubun bijawabih, itu lebih bermanfaat, lebih bagus, lebih ringkas dari ucapan, daripada ucapan al-mu'ribin, para peng-i'rab, yang mengatakan inna zarfun lima yustaqbal minaz zaman. Zarfun lima yustaqbal minaz zaman. Ya. Wa fihi ma'na syarat ghaliban, dan pada idza umumnya atau seringnya mengandungi makna syarat. Ya. Wa takhtassu idza hadhihi bil jumalil fi'liyah, dan idza ini di sini ya, dikhususkan dengan jumlah fi'liyah. Contoh faidan syaqqatis sama. Wa amma nahwu, adapun contoh idza sama unsyaqqat, samahmulun ala idmaril fi'li, dibawa kepada pengidmaran fi'il. Seperti halnya in pada wa in imra'atun khafat. Di situ imra'ah sebagai fa'il dengan mengidmarkan fi'il sebelumnya. Nah. Ya. An-naw'u tsani, macam yang kedua. Ma ja'a min hadhil kalimat 'ala wajhain. Apa yang datang dari kalimat-kalimat ini di atas dua sisi. Wa huwa idza, yaitu idza bi ghairi tanwinin, tanpa tanwin. Kalau dengan tanwin apa? Idzan harfu jawab itu ya. Yang menasabkan apa? Fi'il mudhari'. Fataratan yuqalu fiha zarfun mustaqbalun khafidun li syartihi mansubun bijawabih. Ya, terkadang dikatakan padanya pada idza bahwasanya dia adalah dzarfun mustaqbal. Khafidun li syartih, mengkhafidkan syaratnya. Mansubun bi jawabi, dinasabkan oleh jawabannya. Lengkap ini ya. Ghaliban fihinna, itu umumnya pada idza. Dan itu mazhabnya jumhur. Jadi cuma ada khilaf terkait dengan apa yang beramal pada idza, apa amilnya idza, ada khilaf. Jumhur berpendapat bahwasanya amil yang menasabkan idza adalah apa? Jawab syarat. Jadi idza itu adalah apa? Tadi dzarf. Ya. Mustaqbal. Mabni ala sukun fi mahalli apa? Nasbin. Mana amilnya kata jumhur? Jawab syaratnya. Ya. Adapun yang lain, dan juga Ibnu Hisham di dalam kitab yang lain berpendapat bahwasanya amilnya idza ya, adalah syaratnya, bukan jawab syarat. Apa kira-kira dalil jumhur yang berpendapat bahwasanya amilnya idza itu adalah jawab syarat, bukan syaratnya? Masih ingat enggak? Karena kata mereka yang namanya idza itu melazimi idhofah. Jumlah syarat itu mudhaf ilaih. Yang namanya mudhaf ilaih yang tidak beramal pada mudhaf katanya. Sehingga ambilnya idza adalah jawab syarat. Gitu. Nah itu ya, sering kan kita ulang. Tapi yang lain berpendapat bahwasanya ambilnya idza adalah syarat. Yeah. Mereka juga punya dalil. Ya, punya dalil. Di mana jawab syarat terkadang itu diiringi dengan inna, dengan idza fujaiyah, dengan maknafiyah. Dan telah diketahui bahwasanya apa yang setelah idza fujaiyah dan maknafiyah tidak bisa beramal pada yang sebelumnya. Ada hujahnya lagi. Ya. Seperti ya. Idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Atau thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Pada contoh idza tallaqtumun nisa, ada apa di sini fatalliquhunna? Ada fa. Dan apa yang setelah fa tidak bisa beramal pada yang sebelum fa. Pada contoh thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun, ada apa? Idza fujaiyah. Apa yang setelah idza fujaiyah tidak bisa beramal pada sebelumnya. Nah, ini dikuatkan oleh yang lainnya. Dan juga kata yang kedua, terkadang idza datang dalam kondisi tidak didhofahkan. Jadi mereka yang berpendapat bahwasanya amilnya syarat, berarti idza bukan mudhaf kepada syaratnya. Ya. Al-muhim ada khilaf. Kalau antum ambil pendapat jumhur ya seperti ini, ya Rabnya. Kalau yang berpendapat amilnya syarat, berarti idza tidak didhofahkan kepada yang setelahnya. Di antara yang dicontohkan, dari contoh idza yang tidak didhofahkan adalah ya, syair yang sering kita ulang-ulang itu, istaghni ma'zanaka rabbuka bil ghina wa idza tusibka khassasatun fatajammali. Ya, di sini idza katanya tidak didhofahkan kepada tusibka. Kemudian fa idza dzarfun lil mustaqbali mudhaf. Idza dzarf lil mustaqbal mudhaf, untuk waktu yang akan datang mudhaf. Kemudian jaa zaidun, pada contoh tadi wa fi contoh yang dibaca ya. Wadhalika fi nahwi, saya ulangi ya, belum dibaca ini contohnya. Terkadang idza datang sebagai dzarf mustaqbal khafid li syarti mansub bi jawabi ghaliban, seringnya pada idza yang datang. Hal itu contohnya idza jaa zaidun akramtuka. Idza jaa zaidun akramtuka, idza dzarfun lil mustaqbal mudhaf, ya mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Kemudian jaa zaidun syartuhu, syaratnya idza adalah isim syarat ghairu jazimah, tidak apa? Menjazmkan, iya kan? Apalagi yang tidak menjazmkan? Lamma ya. Lau. Ya. Wa jaa zaidun syartuhu mudhaf ilaih. Jaa zaidun syartnya dan dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih idza, i'rabnya apa ini? Idza. Hah? I'rabnya apa idza? Hah? Wa jaa zaidun syartuhu mudhafun ila idza. Idza i'rabnya apa? Hah? Hah? Ini idza iza irnya apa? Wajah Zaid syartu mudhafun ilaihi iza. Irnya apa iza? Hamam. Hah? Apa jis? Apa Hamzah? Antum kitabnya memang beda. Sebagai apa? Naibul fa'il ya. Dari mudhaf. Iya, dari mudhaf. Jaa Zaidun ya adalah syaratnya. Yang mana idza didhafakan kepadanya, kepada jaa Zaidun. Mudhafun ilaihi idza, yudhafu ilaihi idza gitu. Wal mudhaf khafidun lil mudhafi ilaihi. Dan mudhaf itulah yang mengkhafadkan mudhaf ilaihi, ana qaulul jumhur. Wa akramtuka jawabu idza, sedangkan akramtuka, akramtuka adalah jawabannya idza. Mahalnya apa? Ini tidak ada mahal dalam i'rab dia. Jawab syarat ataupun apa? Tidak syaratnya. Wa fi'lu jawab ma asbahahu wa nasib li mahal idza. Fi'lu jawab, fi'l jawabnya ya. Fi'lu jawab. Kalau Ibn Hisham kan memutlakkan penyebutnya mansubun bi jawabi, terlalu umum ini. Tapi mungkin dimaukan sebagiannya, yakni fi'l jawabannya. Bukan apa? Jawabannya secara keseluruhannya fi'il, fa'il, maful bukan. Tadi fi'ilnya saja. Iya. Wa fi'il jawab dan fi'il jawab, ya pada contoh tadi idza ja'aka Zaidun akramtuka, akramannya yang menasabkan apa? Idza, bukan akramtuka fi'il fa'il maf'ulnya bukan. Jadi ucapan Ibnu Hisam dalam asalnya itu mansubun bi jawabi. Ini apa? Tajawuz ada tajawuz. Ya. Min haitsu atlaqa al-kull fa'arada bihi juz'ah, memutlakkan seluruhannya, tapi yang dimaukan adalah apa? Sebagiannya saja. Wa fi'lul jawab ma asbahahu huwa nasib li mahal idza. Maka fi'il jawab atau punya semisal dari dengan fi'il jawab yang dia mengandungi makna fi'il ya, atau ada bau fi'il seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha, itulah an-nasib li mahal idza, yang menasabkan mahalnya idza. Karena idza itu isimnya mabni, maka i'rabnya mahalli. Fa idza mutaqaddimatun min ta'khir. Maka idza di sini adalah kalimat yang dia didahulukan dari yang aslinya diakhirkan, karena dia muta'allaq yang namanya muta'alliq ya kan? Muta'alliqat ya. Diakhirkan ada asalnya. Aslinya adalah akramtuka idza ja'a Zaidun. Saya muliakan kamu idza ja'a Zaidun. Sehingga idza ini amilnya akramtuk. Di situ ada takdim wa ta'khir. Kemudian wa min ghairil ghalibi an takuna idza lil madhi kama sayati, dan di antara hal yang tidak umum terjadi, tidak sering, yaitu bahwasanya idza datang untuk madhi itu jarang, sebagaimana akan datang ini penjelasannya. Seringnya idza untuk apa? Mustaqbal. Wan takuna li ghairi syart, juga di antara hal yang tidak sering pada penggunaan idza adalah dia datang untuk selain syarat. Itu di antara hal yang jarang terjadi, tapi terjadi gitu. Contoh, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Apabila dia marah, apabila mereka marah, mereka pun memaafkan. Ya, meskipun ada khilaf dengan contoh yang dibawakan di sini. Ya. Maka berarti sini idza dzaraf, i'rabnya dia dzaraf. Ya. Bagi khabar mubtada. Ya. Ma. Dan di sana dia mengatakan ya selain itu tetap dikatakan di situ idza sama syarat juga nanti insyaallah. Fala yakunu laha syartun wala jawabun wala tudhafu lima ba'da. Lihat. Fala yakunu laha syartun, maka di situ pada contoh ayat ini tanya semisalnya wa idza ma ghadibuhum yaghfirun walladzina idza asabahumul baghyuhum yantasirun. Dia bukan syarat katanya. La yakunu laha syartun, dia tidak memiliki syarat, tidak pula memiliki jawaban. Wala tudhafu lima ba'daha, dan dia tidak didhafahkan kepada yang setelahnya. Takdir ucapan wa idza ma ghadibuhum yaghfirun adalah hum yaghfiruna waqta ghadabihim. Hanya menunjukkan apa? Dzaraf waktu saja. Hum yaghfiruna waqta ghadabihim, mereka memaafkan di waktu mereka marah. Wa tunsubu bima la yakunu jawaban, dan dia dinasabkan oleh apa yang dia bukan jawaban. Taqaddama 'alaiha wa ta'akhkhara 'anha, apakah mendahului idza ataupun datang di akhir setelah idza. Apa di sini yang menasabkan idza? Yaghfirun. Katanya seandainya di situ dalam contoh ayat tadi idza maghdibum yaghfirun, di situ idza mengandung mana syarat. Ya. Kemudian jumlah ismiyah sebagai jawabannya hum yaghfirun, seharusnya ada fa-nya katanya. Wa idza maghdibuhum wa idza maghdibu fahum yaghfirun, harusnya demikian katanya. Ya. Karena di situ jumlah jawab syaratnya kan tidak cocok dijadikan sebagai syarat, ya kan? Tapi masih mungkin dibawa ayat ini kepada idza dengan makna syarat. Ya. Karena sebagian membolehkan pada idza, pada syarat dengan idza tanpa fa. Adapun yang harus di situ jawab syaratnya dengan fa, pada ini misal apa? In kan. Atau isim-isim syarat yang lain. Seperti apa? Ayyama tad'u falahul asmaul husna ataupun yang lainnya. Pada isim-isim syarat yang lain yang dia memang menjazmkan, maka disyaratkan di situ apabila jawab syaratnya tidak cocok dijadikan sebagai jawaban untuk disertakan padanya fa ataupun idza fujaiyah. Adapun pada idza ini dimaafkan, iya, jawab syarat tanpa fa, sehingga masih bisa dibawa di sini idza kepada makna syarat. Iya. Sebagaimana dikatakan oleh Ar-Radi, masih dimaafkan, sehingga masih mungkin dibawa di sini idza maghdibuhum yaghfirun. Di situ maghdibu adalah jumlah apa? Syarat. Kemudian setelahnya hum yaghfirun jawab syarat. Meskipun tanpa fa itu masih dimaafkan pada syarat dengan idza. Gitu. Dari maknanya pun demikian ya. Wa idza maghdibu yaghfirun. Apabila atau jika mereka marah, mereka pun memaafkan. Idza jaa ajaluhum la yasta'khirun. Itu juga enggak ada kan? La yasta'khirun sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada fa-nya. وهذا تعريف الذي ذكره المصنف أنفع معنى وأرشق عبارة وأوجز لفظا من قول المعربين. تعريف definisi ini yang disebutkan oleh المصنف tentang إذا ظرف مستقبل خافض لشرطه منصوب بجواب أنفع, lebih bermanfaat ya secara maknanya. وأرشق عبارة, dari sisi ibaratnya pun lebih indah, lebih bagus, indah kan. Zarf al-mustaqbal khafid min syartihi mansubun bi jawabi. Enak juga dihafalnya, ya mudah ya. Ya, zarf al-mustaqbal khafid min syartihi mansubun bi jawabi. Bisa langsung kita hafalkan. Ya. Wa awjazu lafdhan, dan lafaznya pun ringkas. Ya. Daripada ucapan para pengirab, innaha zarfun lima yustaqbal min az-zaman. Ya. Ini kan dari sisi manfaatnya beda, khususnya para bagi para pemula kan. Kurang dari sisi faedahnya. Wa fihi makna harfi syarat ghaliban, dan pada idza umumnya mengandungi makna huruf syarat. Ya, huruf syarat itu apa? In ya. Amma annahu anfa, adapun dari sisi bahwasannya idza itu lebih bermanfaat, adapun bahwasannya idza lebih bermanfaat. Falima fihi min bayani amal idza, karena di situ ada penjelasan tentang amalannya idza. Apa itu ucapannya? Ya, khafidun li syarti. Di situ ada penjelasan tentang amalannya idza. Wal amil fiha, dan juga penjelasan tentang amil yang beramal pada idza. Itu apa ucapannya? Mansubun li jawabi. Ya. Wa tasmiyati ma yaliha syartan wa talihi jawaban. Kemudian penamaan apa yang setelahnya dengan syarat dan yang berikutnya dengan jawabnya. Ya kan? Khafidun li syarti, mansubun li jawabi, lengkap gitu kan. Ya. Berarti yang setelahnya itu syarat, yang berikutnya dengan disebut dengan apa? Jawab syarat gitu. Kemudian wa ibaratuhum la tufidu dzalik, sedangkan ungkapan yang lain dari para pengirab tidak memberikan faedah ini. Inna dzarfun lil mustaqbal min az-zaman. Hanya faedah itu aja. Istiqbal saja. Iya kan? Amil tidak disebutkan, amalannya tidak disebutkan, kemudian juga yang beramal padanya tidak disebutkan. Syarat jawabannya disebutkan. Wa ma'nahu arsyaq aw awjaz fa zahir, ataupun dari sisi dia itu lebih indah, lebih bagus dan lebih ringkas, maka ini jelas. Wa takhtassu idza syartiyah hadhihi bidukhuli 'ala al-jumal al-fi'liyah 'aksu al-fujaiyah 'ala al-ashah fihima. Dikhususkan idza syartiyah hadhihi ini, dikhususkan idza syartiyah ini, hadhihi irobnya apa? Hadhihi irobnya. Ya, apa no? Na'at. Apa takdirnya? Al-musyarah ilaih. Al-musyarah ilaih. Kalau hadih dulu, setelahnya yang beral, badal. Ya. Dikhususkan idha syartiyah ini, bidukhuli alal jumal al-fi'liyah. Dengan masuknya dia kepada jumlah fi'liyah. Aksu, irabnya apa aksu? Aksu al-fujaiyah. Hah? Huwa aksu al-fujaiyah. Berarti apa? Ini khabar dari mutari mahdhuf ya. Lawan dari apa? Idza al-fujaiyah. Di mana idza al-fujaiyah dikhususkan pada apa? Isim. Apa contohnya? Wa nufikha fis-suri fa idza hum qiyamun yanzurun atau fa idza hum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun. Ya. Kalau idza syartiyah khusus masuk pada fi'il, sedangkan idza fujaiyah khusus masuk pada apa? Jumlah ismiyah. Alal asah fihima, menurut pendapat yang lebih sahih padanya. Ya. Nahu contoh faidan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Apabila langit pecah, fakanat maka jadilah langit tersebut wardah, berwarna bunga merah seperti minyak. Ingat ya, penjelasan rinciannya dalam kitab Kawakib itu kan. Ya, kenapa adhihan, merah seperti dihan. Dilihat lagi aja di Kawakib itu. Ada yang mengatakan ketika itu ataupun warna aslinya minyak itu merah, ada yang seperti ini ya, yang dibaca lagi. Wa manahu saling berkaitan ya, alhamdulillah. Wa manahu idza sama'u syaqqat. Terus bagaimana gitu dengan contoh idza sama'u syaqqat? Di sini idza syartiyah, maksudnya bukan kepada isim tapi kepada maksudnya bukan kepada fi'il tapi kepada isim. Idza sama'u syaqqat. Maka adapun contoh idza sama'u syaqqat mimma dakhalat fi 'ala al-ismi fa mahmul, dari apa-apa yang idza masuk pada isim, ini sekedar contoh saja, idza sama'u syaqqat, dan semua yang idza masuk padanya atau pada isim maka mahmulun ya, dibawa indal jumhur al-basriyyin 'ala idmaril fi'li, dibawa contoh yang semisal ini nahwu itu mahmul merima nahwu ya, dibawa menurut jumhur al-basriyyin kepada penyembunyian fi'il, penyembunyian fi'il. Wa yakunu al-ismu dakhilatu hiya 'alayhi fa'ilan bi fi'l al-mahdhuf yufassiru al-fi'l al-madhkur wa yakunu al-ismu dakhilah hiya 'alayhi, maka jadilah isim yang idza masuk padanya itu i'rabnya sebagai fa'il bi fi'l al-mahdhuf, fa'il dari fi'il yang mahdhuf, yufassiruhu al-fi'l al-madhkur, karena sudah ditafsirkan oleh fi'il yang setelahnya. Idza sama'un syaqqat, aslinya apa? Idza syaqqatis sama'u syaqqat. Tidak boleh disebutkan ya insyaqqat. Kenapa? Karena sudah ditafsirkan oleh insyaqqat. Insyaqqat jumlah tafsiriyah, tidak ada mahal dalam i'rab. Tidak lewat itu ya. Wa taqdir, takdirnya adalah idza syaqqatis sama'u syaqqat. Ini persis seperti pada in katanya. Misal wa in imra'atun khafat. Kita tahu bahwa in itu in syartiyah hanya masuk kepada apa? Fi'il. Apabila dia masuk secara baik kepada isim, maka apa? Ditakdirkan fi'il. Sesuai dengan yang, fi'il yang menafsirkan setelahnya. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka. Apa takdirnya? Wa in istajaraka. Ini misalnya ini juga. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'raban. Fala junaha alihima an yusliha bainahuma sulha. Wa in imra'atun khafat. Iya. Fa imra'atun, maka imra'atun fa'il. Di fi'il mahdhuf, dari fi'il yang mahdhuf ala syaritati tafsir, di atas sisi at-tafsir ya, dengan syarat tafsir, yakni dengan syarat adanya yang menafsirkan setelahnya. Karena sudah ada yang menafsirkan, maka wajib dibuang fi'ilnya ya, di atas sisi tafsir, adanya penafsiran yang setelahnya. Takdirnya wa in khafat imra'atun khafat. Ya, mungkin antum bertanya, apa sih faedahnya? Enggak langsung wa in khafat imra'atun, ada enggak bedanya? Ucapanmu wa in Wa in imra'atun khafat dengan wa in khafat imra'atun. Mana yang lebih kuat maknanya? Ya. Yang lebih kuat tentunya yang wa in imra'atun khafat. Kenapa dua jumlah lebih kuat penekanan maknanya? Kalau wa in khafat imra'atun satu jumlah, iya kan? Kalau in imra'a wa in imra'atun khafat dua jumlah. Iya kan? Jumlah yang pertama imra'atun dengan fi'ilnya mahdzuf yang muqaddar. Yang kedua khafat. Nah itu. Sudah lewat juga di kalau kita tinggal untuk merujak kembali itu. Ya. Mana tadi? Faqasa syarta ghairu jazimi 'ala syartil jazimi fi dukhulihi 'ala al-ismil marfu'i bi fi'lin mahdzuf maka beliau Ibnu Hisham mengiyaskan ya. Syarat ghairu jazim itu idza. Idza kan syarat ghairu jazim, ya kan? Kepada syarat yang jazim itu in dalam hal dukhulihi 'ala al-ismi masuknya dia kepada isim yang marfu' dirafakkan oleh fi'il yang mahdzuf. Ya, beliau mengiyaskannya dengan in. Ya, ada perbedaannya di mana in menjazmkan, idza enggak. Ya. Wa hadha qiyas, qiyas seperti ini in kana li mujarradi tandhir fa dhahir, kalau semata-mata didatangkan untuk tandhir yang menyamakan, ya menyamakan, maka ini dhahir. Dhahir boleh gitu. Enggak mengapa. Ya. Tamzir menyerupakan gitu. Untuk menyerupakan. Nazir hadza naziru hadza. Wa in kana lil istidlal, itu situ salah. Di sini istilal ya. Di situ apa? Istidlal atau istilal? Hah? Istidlal ya. Di sana istilal. Apabila untuk istidlal untuk pendalilan, maka di situ ada nazar. Perlu diteliti lagi ada kelemahan. Ya, kalau untuk berdalil gitu. Ini dalilnya. Nah, beda dengan apa? Idza. Tapi untuk tandir penyerupaannya enggak mengapa. Li'anna syartul maqis 'alaihi an yakuna mimma tafaqqa 'alaihi al-khusman, karena syarat al-maqis 'alaihi sesuatu yang dikiaskan, ada al-maqis, ada al-maqis 'alaihi. Karena syarat al-maqis 'alaihi dalam hal ini al-maqis 'alaihi-nya apa? Idza ba'in. Hah? Hah? Al-maqis, al-maqis alaih. Apa? Al-maqis alaihnya? In. Al-maqis apa? Iza. Iya. Karena syarat al-maqis alaih sesuatu yang dijadikan, sesuatu yang dikiaskan kepadanya. Iya. Kalau al-maqisnya iza. Iza di sini dikiaskan kepada in. Innya al-maqis alaih. Yang dikiaskan kepadanya iza. Syarat al-maqis alaih. Anyakuna mimma tafaqo alaih al-khosman. Agar dua perkara yang dikiaskan itu sama ittafaqo ya dalam amalannya juga ya mimma tafaqo alaihi al-khusman adalah di antara dua khusum dua pihak yang ittafaqo memiliki kesamaan wal khilafu sabit ya fi in aidan sedangkan khilaf itu ternyata ada juga pada in khilaf pada in pun ada ternyata ya. Wal mukhalif fi dzalika al-akhfash wal kufiyun, di antaranya yang menyelisihi dalam masalah in adalah al-akhfash dan al-kufiyun, karena mereka al-akhfash dan al-kufiyun membolehkan masuknya in dan idza kepada asyartiyata ini al-asma, mereka membolehkan masuknya in dan idza kepada isim-isim kemudian dijadikan isim tersebut mubtada. Nah, itu pendapat yang lain. Fa mar'atun indahum mubtada, maka imrah menurut mereka al-akhfash dan al-kufiyun adalah mubtada. Kemudian khafat khabarnya atau fa'il bil madzkur 'indal kufiyin fa'il ya dari yang disebutkan menurut orang-orang Kufah. Orang-orang Kufah mengatakan pada contoh imratu wa ini imratun khafat itu imratun fa'ilnya khafat ya au bi mahdhufin inal akhfash ataupun fa'il dari yang mahdhuf menurut al-akhfash. Ya al-muhim demikian pembahasan tentang apa idza ya. Dia ketika masuk kepada isim maka ditakdirkan padanya fi'il, intinya seperti itu. Ya. Ya. Ya, meskipun ada khilaf, tapi kesimpulannya demikian. Yang kita ambil faedahnya yang ada pada matanya saja sudah. Ya. Sebagaimana in ketika masuk kepada isim maka ditakdirkan di situ fi'il. Ya, cukup dulu. Kita lanjutkan insyaallah masih pada pembahasan idza belum selesai, yaitu idza digunakan untuk madhi. Ya. Subhanallah wa bihamdih, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.